Mari bergoyang menari, ramaikan kota ini. Hilangkan luka di hati, party sampai pagi. Jangan ada yang lari, mari bergoyang menari. Suara diskotik kembali, meramaikan malam ini. Mari bergoyang menari, ramaikan kota ini. Hilangkan luka di hati, party sampai pagi. Jangan ada yang lari, mari bergoyang di sini. Bergoyang bersama kami, mari merapat kemari. Werwene werwene tondano, mari torang bergoyang. Kasetis, mau kemana ini? Kadisko mugiwara. Mugiwara diskotik kembali, meramaikan malam ini. Mari bergoyang menari, ramaikan pesta ini. Hilangkan luka di hati, party sampai pagi. Jangan ada yang lari, mari bergoyang di sini. Ore en, somabo kita, sampai tali palipa. Mugiwara diskotik kembali, meramaikan malam ini. Mari bergoyang menari, ramaikan pesta ini. Hilangkan luka di hati, party sampai pagi. Jangan ada yang lari, mari bergoyang di sini. Mugiwara diskotik, bergoyang bersama kami. Mari merapat kemari. Werwene werwene tondano, mari torang bergoyang. Werwene werwene tondano, mari torang bergoyang. Werwene werwene tondano, mari.